masihkah kau ingat padaku yang dulu pernah menyayangimu? Kini aku sendiri terbayang wajahmu, benci aku padamu, namun ku sayang jua. Di gubuk ini hatiku.